Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Fa'ikhwah, ini adalah lanjutan sebenarnya dari pembacaan kita silsilah Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, yang kita sudah banyakkan mayoritas yang ada di sini, semisal Al-Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Al-Jami' li Ibadatillah, Sittatul Mawadi' minas Sirah. Ya, kemudian Qadarullah terhenti karena Covid. Ya. Lebih dari setahun kita enggak daurah lagi, daurah bulanan. Maka daripada tidak menentu kapan kita selesaikan silsilah Rasail ini, kita bacakan aja. Ya, biasanya kalau dalam daurah hadir teman-teman yang di luar, ya mungkin mereka masih bisa ambil faedah mengikuti kajian ini, karena juga kita akan sebar rekamannya. Ya, insyaallah. Langsung aja ke makna taghut sekarang. Taib. Fadl Ustaz Abdurrahman Krok. Dibaca dulu matanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ma'na at-taghuti i'lam rahimakallahu ta'ala anna awwala ma faradallahu 'ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billahi. Baik. Berkata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati anda, anna awwala ma faradallahu 'ala bani adama al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, bahwa yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam, semuanya, semuanya, wanitanya, prianya, kayanya, miskinnya, tuanya, mudanya, semuanya, bahkan jinnya sekalipun, mereka, yang pertama kali mereka wajib ketahui, yang pertama adalah al-kufru billah, ya, afwan, al-kufru bitaghut, yaitu kufur kepada taghut. Ini pengetahuan perdana yang harus mereka ketahui, tidak boleh tidak, ya. Baru kemudian, ya, yang kedua yang mereka ketahui adalah keimanan kepada Allah. Ya, terus lanjut di matan, masih di matan, wa dalilu. Masih di matan, wa dalilu. Qauluhu ta'ala. Di lembar berikutnya itu. Wad-dalilu qawlu ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik, dan dalilnya ialah firman Allah, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru kepada umatnya, an i'budullah, an itu antafsiriyah, beribadalah kalian pada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Langsung baca syarah Shalih Al-Fauzan. Qala asy-syarihu ma'ali Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yushiru Shaykhur rahimahullahu ila qawlihi ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. La ikraha fid din laysa ma'nahu anna al-kuffara yatrukuna wala yuqataluna wala yud'auna ila al-islam kama yaquluhu al-ana al-mughriduna wal-kuffaru wal-juhalu min al-muslimina bi hujjati hurriyatil adyani wa hurriyatil aqidati hadha kadhibun 'ala Allahi jalla wa ala laysa hadha huwa muradullahi jalla wa ala Allahu jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadatihi la li'ibadati ghairihi kama qala ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ طيب بارك الله فيك وفيكم بارك الله. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syekh Shalih Al-Fauzan memulai syarah setelah beliau membaca basmalah, kemudian beliau memuji Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian beliau berselawat wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yusiru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan dengan pernyataan beliau di awal yang beliau mengatakan, ketahuilah yang pertama kali wajib diketahui, yang wajib ya diketahui yang pertama kali ya, anna awwala faradallahu ala bani Adam, yang pertama kali Allah wajibkan kepada manusia semuanya adalah al-kufru bit-taghut, kufur terhadap taghut, wal imanu billah, dan beriman pada Allah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengisyaratkan dengan pernyataan ini ya, mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nanti akan Syekh jelaskan apa maknanya. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang juhal. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Perhatikan. Faman yakfur bit-taghut. Ini lihat. Ini syahidnya di sini. Poinnya di sini. Siapa, barang siapa yang kufur kepada taghut. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan berikutnya akan menerangkan bagaimana sifat kufur terhadap taghut. Ya. Kita satu persatu aja bahasnya. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yu'min billah, dan beriman pada Allah. Ya, ini syaratnya ini. Man itu man syartiyah. Ya, yakfur fi'lu syart. Barang siapa yang kufur kepada taghut, yu'min billah, ini ma'tuf yu'min billah. Ma'tuf ala majzum, majzum mithluh. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman pada Allah, baru jawabnya ini, lihat jawabnya. Fa waqi'a li jawabi syart. Fa qad istamsaka bil urwati lusqalan fi samalaha. Baru dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, yang tidak putus. Maka syarat iman yang pertama kufur kepada taghut. Maka aneh kalau ada seorang muslim tumbuh dalam Islam tidak kenal apa itu taghut. Dan saat ini di zaman sekarang, taghut itu dikesankan adalah sesuatu yang buruk. Kalau kita bicara taghut, berarti identik dengan kaum radikal. Kalau kita bicara taghut, identik dengan kaum khawarij, takfiri. Sehingga sebagian orang, bahkan ikhwah akhwat pengajian, alergi dengan kalimat taghut. Ya, ini ajaib ini. Padahal Syekh telah menerangkan yang pertama kali Allah wajibkan bagi setiap hamba, yang pertama taghut, kufur kepada taghut. Bagaimana dia bisa kufur pada taghut kalau dia enggak tahu apa itu taghut? Taghut itu apa dia enggak tahu, enggak pernah dibahas, enggak pernah dikaji. Bahkan yang ada kesannya negatif itu taghut. Sehingga dikesankan Oh, pelajari pelajaran makna tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu pelajaran nanti tingkat tinggi lanjutan, bukan saatnya belajar sekarang. Itu ucapan orang-orang juhal. Padahal itu adalah makrifat pertama, pengetahuan dasar awal yang mesti diketahui oleh hamba. Ya. Ini penting ini. Kok tauhid sekarang itu kalau kita kesankan, kita mau kaji, kita baca yuk risalah itu makna tauhid. Langsung ngeri. Ya, siapa yang ngeri? Nah, ini orang-orang juhal. Enggak paham ini. Ya. Tapi barakallahu fikum. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, kata Syaikh Shalih Fauzan. Bukan maknanya orang-orang kafir yutrakun, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Gak bisa. Bebas kalian mau kafir, tafaddol. Ya. Mau jadi Nasrani, monggo. Mau jadi Hindu, silahkan. Enak aja. Itu bukan maknanya demikian. Yutrakun wala yuqatalun, tidak diperangi, wala yudauna, tidak didakwahkan ilal Islam, kepada Islam. Sebagaimana yang saat ini dikatakan oleh orang-orang ya yang punya misi jelek, al-mughridu al-mughridun, ya yang dikatakan oleh orang-orang kufar, orang-orang juhal minal muslimin. Ya, orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin. Bihujjati hurriyatil adyan. Ya. Nah, dengan ayat ini mereka nanti berargumentasi akan bolehnya mengadopsi, memeluk agama manapun. Kebebasan beragama. Orang-orang liberal, kalangan murtadun dari kalangan liberal, berani juga pakai ayat ini. La ikraha fiddin, boleh dong. Silakan yang mau Nasrani, monggo. Mau Yahudi, silakan. La ikraha fiddin, subhanallah. Ya. Dan mereka juga berargumentasi dengan ayat ini untuk hurriyatil akidah, kebebasan akidah. Ini kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal. Laisa hada huwa muradallahi. Ya, huwanya dhamir fasal, maka murad khobar laisa. Padahal bukan itu maksud Allah di ayat ini ketika Allah berfirman, la ikraha fiddin. Ya. Allahu Jalla wa ala khalaqal khalqa li'ibadatih, la li'ibadati ghairih. Sedangkan Allah Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Bukan untuk beribadah kepada selain Allah. Ini kok aneh Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian ada pemahaman. Allah mempersilahkan siapa saja dari kalangan hambanya yang mau beragama Nasrani, tafadhol, yang mau beragama Yahudi, monggo, yang mau beragama Buddha, silahkan. Ayatnya apa? Oh, ayatnya itu la ikraha fiddin. Ajib ini. Makanya orang liberal pun juga punya dalil. Ya, orang Ahmadiyah ya, berdalil dengan bahwasanya Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, khatam itu cincin, kata mereka. Jadi Nabi Muhammad itu cincin nabian aja. Ya, maka kenabian terus berputar. Orang sufi yang hakikat ma'rifat enggak mau sholat pakai dalil ayat. Ya. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau udah yakin, udah, enggak perlu ibadah lagi. Hajib ya. Ya, jadi bukan masalah berdalil, tetapi bagaimana memahami dalil dengan benar. Ya, ala fahmi salaf. Baik, barakallahu fikum. Ya. Maka laha faidatun. Ya, mana tadi? Kelewat ya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayyutimun. Aku tidak meminta rezeki dari kalian. Aku tidak minta kalian memberi makan kepadaku, kata Allah. Apa faedahnya ayat ini? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Falau kana an-nas yutrakuna kuffaran, seandainya manusia dibiarkan begitu saja menjadi orang-orang kafir, ya buruna masya'u, mereka beribadah kepada apa saja yang mereka kehendaki. Famakana liqaulihi ta'ala. Terus, apa fungsinya, faedahnya firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Ini udah dibaca? Belum ya. Fadhal lanjut. Falau kana an-nas yutrakuna kuffaran ya'buduna ma sya'u. Fama kana liqawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma kana laha fa'idatan. Fa'idatun. Ma kana laha fa'idatun. Fa'idatun isim kana mu'akhir. Terus. Walama kana lil jihadi fi sabi. Walama, jangan tasjid mimnya, karena lamnya lam jawab lau. Manya manafiyah. Terus. Walama kana lil jihadi fi sabilillahi fa'idatun. Walama kana lid da'wati lillahi fa'idatun. Kaifa tad'unahum wa hum ahrarun fima ya'taqiduna wa fima ya'buduna. Utrukuhum ala muqtada hadzal kalamil batili falyabudu ma yakhtaruna. Allahumma musta'an. Baik. Ya, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Falau kana an-nas yutrakuna kufaran," seandainya manusia dibiarkan begitu saja menjadi orang-orang kafir mereka, ditinggalkan gitu aja, jadi orang-orang kafir. Terus apa fungsi firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Ya, apa fungsinya? Maka analaha faedatun. Tentu ayat ini enggak ada faedahnya. Ya, Allah memerintahkan kita, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini memang ini ayatnya itu bentuknya khabariyah. Tapi maknanya talabiyah. Ya, maknanya talabiyah. Apa fungsinya firman Allah Ta'ala ini mengabarkan kepada kita? Yang itu indikasinya memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah pada yang lain. Terus ternyata dibolehkan, bebas milih agama apa aja. Ya. Apa faedahnya kayak gini? Allahu musta'an. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Terus apa maknanya firman Allah? Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Apa faedahnya lagi dengan firman Allah yang lain? Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya dia di akhirat, dia yang coba-coba cari agama selain Islam, dia akan merugi. Ya. Terus juga bagaimana dengan kabar dari Allah? Innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, Yahudi Nasrani, musyrikin, mereka kekal di neraka jahanam. Ya. Terus, apa faedahnya ayat itu? Hah? Maka pemahaman yang jelek dari orang-orang liberal, yang memang sengaja mereka tahu itu, ya, mereka memang sengaja ingin memanfaatkan celah. Ya. Ah, ini la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Apa maknanya? Tapi, mana lagi tadi? Makana laha faedatun wala makana lil jihadi fisabilillah faedatun. Enggak ada faedahnya kalau begitu jihad fisabilillah. Sementara jihad fisabilillah itu untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad itu sarana dakwah, jihad hujum, jihad menyerang. Sarana dakwah. Ya, agar musuh takluk, agar musuh dakmak takluk dan agar mereka ya beribadah hanya kepada Allah, memeluk agama Allah. Kalau manusia dibiarkan boleh, monggo, mau kafir silahkan, mau ateis tafaddol, lah apa faedahnya jihad? Wala makana li da'wati lillahi faedatun. Gak ada faedahnya dakwah. Kita capek-capek ngajarin orang Islam, ya, ada pendakwah yang mendakwahkan orang-orang kafir masuk Islam, apa faedahnya? Kenapa mesti didakwain? Toh dia juga dibebasin kok beragama dengan agama dia sebelumnya. Ini konsekuensi batil ini. Ya, konsekuensi dari pemahaman batil tersebut. Baik. Mana lagi? Ya, kaifa tad'unahum wa hum ahrarun? Bagaimana ceritanya kalian dakwahkan mereka orang-orang kafir sedangkan mereka itu merdeka bebas kok. Fima ya'taqidun wa fima ya'budun, terhadap apa yang mereka yakini dan apa yang mereka sembah. Ya. Utrukuhum, kalau begitu udah tinggalin aja mereka, enggak usah dakwah-dakwahin orang-orang kafir itu. Ala muqtada hadzal kalamil batil. Ini tentu berdasarkan konsekuensi dari ucapan yang batil tersebut. Ya. Fal ya'budu ma yakhtaru. Maka silakan mereka beribadah atas apa yang mereka pilih. Ini kebatilan konsekuensi, ini lawazimnya. Ya. Kalau lawazimnya aja konsekuensinya batil, ya, berarti malzumnya juga batil. Tabarakallahu fikum. Nah, gantian fadal. Revi baca revi. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh hafizahullahu ta'ala. falau kana kama yaquluna innan nasa ahrarun fi ibadatihim wa fi i'tiqadatihim wa la yu'taradu ala ahadin labatalat kullu hadhihi al-umuri wa lama sara hunaka fa'idatun li'da'wati ila Allah wal jihad fi sabilillah bal lama kana hunaka fa'idatun li khalqil jannati wan nari fama dama al-kuffaru ahraran limadha yadkhuluna an-nara wa yu'adzabuna fiha abadal abadi wa hum akhiduna bil hurriyati kama yaqulu haula'i fahadha kalamun batilun. Idhan ma ma'na la ikraha fid din li'annahum yuraddiduna hadhihi al-ayata yaquluna an-nasu ahrarun fi aqaidihim li'anna allaha yaqulu la ikraha fid din. Naqulu lahum kadzabtum kadzabtum kadzabtum 'ala allahi laysa hadha huwa murad allahi jalla wa ala biqoulihi la ikraha fid din bal fiha aqwalun lil mufassirin. Al-qawlul awwalu minhum man yaqulu inna hadha kanat fi awwalil amri thumma nusikhat bi ayatil jihadi la ikraha fid din. Al-qawlul thani anna qawlahu la ikraha fid din khasun bi ahlil kitabi minal yahudi wal nasara fahaulai idha dafa'u al jizyata wa khudu'u lihukmil islami fa'innahum la yukrahuna ala dukhuli fil islami bal yutrakuna bi syarti an yadafa'u al jizyata wa hum sagiruna wa bi syarti an yakhdu'u lihukmil islami li'annahum ala ilmin wa indahum ilmun bid-dini wal rusuli ma hum mithlul wasaniyina. Ma-nya itu ma beramal-amal apa? Hah? Amal saya aja. Ma hum mithlal wasaniyina u'tul fursata liyuraji'u ma indahum wa yata'ammalu fil qur'ani wa yata'ammalu fima indahum fayajidu anna al-qur'ana yatawafaqu tamaman ma'a at-taurati wal injili as-salimaini min at-tahrifi al-baqiyaini 'ala aslihima kama anzala Allah subhanahu wa ta'ala fala khilafa bayna al-kutubi as-samawiyyati annaha kullaha min 'indillahi jalla wa 'ala fi umuri al-aqaidi amma umurul muamalati wal halali wal harami fahiya takhtalifu bihasabi syara'i wa bihasabi hikmatillahi jalla wa ala fi kulli waqtin bihasabihi. Baik. Ya, tadi Rafi bacanya. Walau kana kama yaqulun, seandainya ya perkara ini sebagaimana mereka katakan, orang-orang boleh bebas memilih agama apa aja. Innan nas ahrarun, innan nas ahrarun. Oh, manusia ini bebas memilih apa aja. Fi ibadatihim, dalam ibadah pada mereka. Ya, dan saat ini seperti itu, mau digencarkan. Ya, semua agama adalah rahmat, boleh. Semua agama adalah benar, boleh. Semuanya baik, boleh. Kalau kita ya bantah demikian, nanti mereka ujung-ujungnya berdalih, bukan berdalil, pakai ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini akibat pemahaman yang keliru ya. Dan kalau dibenerin enggak mau tahu. Itu orang-orang murtadun dari kalangan liberal emang begitu ya, pokoknya seperti itu ya. Wa fi i'tiqadatihim, mereka bebas dalam akidah mereka. La yu'taradu ala ahadin, enggak perlu dibantah, disangka ya kepada siapapun, udah biarin aja. Ya. Taib. Seandainya memang demikian, la batalat kullu hadhil umur. Maka batillah segala perkara ini semua. Ya. Wala masara hunaka fa'idatun lidawati ila Allah. Dan enggak ada faedahnya kalau begitu. Dakwah kepada, mendakwahkan manusia untuk masuk Islam, mengajak mereka kepada Allah, apa fungsinya? kita dakwahkan orang-orang ateis agar mereka memeluk Islam, ternyata nanti dibatalkan oleh teori, udah semua orang bebas milih agamanya. Allah musta'an, teori batil. Wal jihad fisabilillah, apa fungsinya jihad fisabilillah? Bal lama kana hunaka faidatun li khalqil jannati wan nar, bahkan enggak ada faedahnya ya dalam penciptaan surga dan neraka. Surga dan neraka Allah ciptakan ya, ini untuk orang-orang yang bertakwa surga. Neraka untuk orang-orang kafir. Terus apa fungsinya? Ya, di orang kafir setelah dibebasin sama Allah, ini menurut persepsi yang salah. Kok dimasukin ke neraka? Kan mereka dibebasin begitu. Ya, wa madama al-kufaru ahrara, maka selama orang-orang kafir itu bebas. Ya, limada yadkhuluna al-jannah wa yu'adzabun ya fiha? Kenapa mereka masuk neraka? Mereka diazab di situ abadal abad. Ya, selama-lamanya wa hum akhiduna bil hurriyah, padahal mereka kan sudah memilih mengambil kebebasan pendapat. Kama yaqulu haula, sebagaimana mereka katakan. Ini kalam yang batil. Idan kalau begitu apa makna la ikraha fiddin? Kata Syekh, ya, apa maknanya? Karena mereka terus mengulang-ulang ayat ini. Ya, mereka mengatakan annas ahrarun, manusia bebas dalam akidah mereka karena Allah taala berfirman la ikraha fiddin. Ya. Naqulu lahum, kita katakan pada mereka, kadzabtum 'ala Allah. Kalian berdusta atas nama Allah. Laisa hadha huwa muradallahi. Bukan itu maksud Allah jalla wa ala. Dengan dalam firman-Nya la ikraha fiddin, wal fiha aqwalun lil mufassirin. Bahkan makna la ikraha fiddin ini terdapat berbagai makna yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Ya, enggak boleh mentafsirkan ayat dengan pendapat sendiri. Ya. Dalam mukaddimah tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Imam Tirmizi, man qala fi kitabi la bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berkomentar sok-sok nafsirin Al-Qur'an dengan pendapat dia sendiri, maka siap-siap ambil tempat duduknya, kapling dia nanti di neraka. Enggak boleh. Ya. Mesti pakai ilmu, mau mentafsirkan ayat, dia mengetahui bahasa Arab dengan seluk-beluknya, ya, mengetahui kaidah tafsir, ya, yang diterangkan oleh para ulama, dia mengetahui hadis-hadis Nabi, dia mengetahui mana ayat mansukh, ayat nasikh, ya, dan seterusnya. Mana tadi? Nah, yang pendapat pertama, ya, yang dimaksud di sini, minhum man yaqul, di antara ulama ahli tafsir ada yang mengatakan, inna hadhihi kanat fi awalil amr. La ikraha fiddin itu di awal-awal Islam. Summa nusikhat. Kemudian ayat tersebut dihapus dengan ayat jihad. Bi ayatil jihad, dengan ayat-ayat jihad. Nah, kalau di jihad itu jihad hujum disyariatkan. Ya. Sebelum menyerang musuh, ya, itu disyariatkan dakwahkan mereka pada Islam. Ya. Uduhum ilal Islam. Ya. Kalau mereka menolak, fasalhum al-jizyah, minta kepada mereka jizyah, upeti. Ya, kalau mereka mau bayar, tahan, jangan perangi. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi ada dalam jihad hujum ada disyariatkan namanya mendakwahkan dulu. Nah, taib. Atau ya, jihad tersebut dilaksanakan untuk menaklukkan negeri musuh tersebut, untuk ditaklukkan supaya negeri tersebut menjadi negeri Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah, ataupun para sahabat saja berdasarkan perintah Rasulullah menaklukkan negeri-negeri ya, yang akhirnya berubah menjadi negeri-negeri Muslim. Mana lagi tadi? Yang kedua, ya, al-qawlu as-sani yang kedua, anna qawlahu la ikraha fiddin, firman Allah la ikraha fiddin itu khasun di ahlul kitab, khusus untuk ahlul kitab Yahudi Nasrani. Fahaula idada fa'u al jizyata, itu jika mereka telah membayar jizyah. Jadi mereka tinggal di negeri mau kaum muslimin, mereka menjadi zimmi. Nah, maka mereka mendapatkan ya, hukum-hukum ahli zimmah. Ya. Khusus Yahudi Nasrani, enggak ada tuh ahli zimmah. Zimmi itu Buddha, Nasrani, ateis, Konghucu, itu enggak ada. Ya, maka mereka enggak boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka mesti diusir, dibunuh. Gak boleh, kalau mereka gak mau masuk Islam. Nah, Yahudi Nasrani, mereka boleh tinggal, tidak diperangi, tidak dibunuh, kalau mereka bayar jizyah. Berapa bayar jizyahnya? Diterangkan oleh ulama Syafi'iyah, di antaranya Jalaluddin Al-Mahalli, di Kanzur Raghibin, setahun satu dinar. Setahun satu dinar. Ya. Dan berlaku bagi mereka hukum-hukum zimmi yang lain. Gak boleh menampakkan ke kuburan, pakai salib gak boleh. Ya, kalau mereka berjalan, kaum muslimin jalan pas-pasan, mereka wajib minggir. Ya, kaum muslimin kalau jalan kaki, mereka naik kuda, mereka turun dari kuda, sama, gak boleh mereka yang lebih unggul. Ya, gak boleh menampakkan kekafiran. Pakai salib aja gak boleh. Ya, di depan umum, gak boleh. Maka orang-orang kafir yang ada di negeri kita udah gak bayar jizyah. Ya, ini yang Nasrani lah ya. Kalau yang Hindu-Buddha mana ada? Fikih mana yang mengatakan mereka zimmi? Gak ada. Nah, yang Nasrani lah ya, kita bahas yang Nasrani. Hindu-Buddha itu udah selesai, bukan zimmi. Ya. Nah, yang Nasrani udah mereka gak bayar jizyah. Mereka menampakkan kekufuran terang-terangan di TV, bahkan mendakwahkan, ngomong terang-terangan di depan kita, puji Tuhan, gitu-gitu. Ya. Bahkan mereka berani ngeledek agama kita, ngelawan agama kita lagi. Hah? Ini zimmi apaan kayak begini? Harbi. Kok zimmi kayak begini? Harbi. Jadi gak ada tuh namanya NU cabang Kristen. Gak ada. NU cabang Harbi. Kristen di Indonesia itu Harbi. Mereka gak bayar ya, zim, ama gak bayar jizyah. Ya, mereka itu pun gak tunduk hukum Islam. Jadi keliru itu. Kalau dikatakan ada nih NU cabang Kristen. Bodoh apa? Hah? Kayak begitu. Kan ada tuh kemarin. Ya, siapa itu namanya? Ya, Guru Said. Yang mengatakan demikian. Ya. Nah, kok bisa ya NU cabang Kristen ya? Ya. Allah musta'an. Karena dia suka baca kitab kuning, ya Allah. Suka orang lain baca kitab kuning. Ya, buku sihir banyak yang kitab kuning ya, ikhwan. Buku sihir banyak. Kalau perlu kita cetak sendiri ini risalah Ma'ana Thaghut, kita cetak sendiri pakai warna kuning. Biar senang itu. Biar senang dia. Wah, ini baru Ma'ana Thaghut kitab kuning ini. Kita bacain baru mereka. Kejutan kayak di ruqyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini khusus untuk Yahudi Nasrani, fa haula idza dafa'u al-jizyah. Itu jika mereka telah membayar upeti, wa khadau li hukmil Islam. Tunduk pada hukum Islam. Baru fa innahum la yukrahun ala dukhuli fil Islam. Baru mereka tidak dipaksa untuk masuk ke Islam. Khusus Yahudi Nasrani. Selain itu, enggak ada tuh namanya kafir zimmi. Ya, kalau mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Yahudi Nasrani yang gimana? Yang bayar jizyah. Wa hum saghirun, merendahkan diri, tunduk pada hukum Islam, tidak boleh menampakkan kekufuran. Ya. Nah, ini kan apa akamu ahli zimmah itu ada di buku-buku fikih. Ya. Kok masih bingung kita? Ini Nasrani ini zaman kita sekarang ini apa namanya? Ahli zimmah bukan, zimmi bukan, Allah musta'an. Kapan mereka bayar jizyah? Ya, mereka bayar pajak, kita juga bayar pajak, bahkan kita juga dipalak lagi pakai wakaf-wakaf. Ya. Kapan mereka mau bayar jizyah? Allah musta'an. Harusnya mereka itu disuruh bayar jizyah. Ya. Bayar jizyah mereka. Kita bolehlah mau wakaf, ya, asal mereka bayar jizyah. Ya, mau antum wakaf? Hah? Buat orang-orang oleh sekuler itu, mau? Saya sih nggak mau. Nah, kira-kira antum mau juga kalau mereka bayar jizyah. Jangan, wakaf itu ke pondok, ke masjid, ya, buat manfaat kaum muslimin, bukan buat orang-orang sekuler. Nah, Allah musta'an. Bal yutrakuna bi syarti ayat fa'wal jizyata wa sagirun. Nah, mereka baru dibiarkan. Yahudi Nasrani yang sudah jadi ahli zimmah dibiarkan tidak dibunuh dengan syarat mereka mau membayar jizyah upeti setahun satu dinar dalam mazhab Syafi'i dalam keadaan mereka merendahkan diri mereka. Wa bi syarti ayakhdha'u li hukmil Islam, dengan syarat mereka tunduk pada hukum Islam. Ya, nah, kalau sekarang Ya, orang kafir di negeri kita malah mereka mengolok-olok syariat kita. Bahkan ngolok-olok kita. Kita baru bicara syariat sedikit, pulang sono kadrun ke Arab, kata dia. Subhanallah. Hah? Allah musta'an. Seakan-akan syariat, kalau mau nerapin syariat Islam itu di Arab gitu. Kalau tempat lain enggak cocok. Karena ada juga yang berbicara seperti itu. Nanti saya akan menerangkan tentang hukum murtadnya orang yang menyatakan syariat Islam itu tidak cocok di suatu tempat, tidak cocok di suatu zaman. Itu hukum murtad. Ya, diterangkan nanti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, apalagi tadi mana berikutnya? Ya. Wa bi syarti ayakhdau li hukmil Islam li annahum ala ilmin, karena mereka ini di atas ilmu, mereka punya Taurat Injil, punya makrifat tentang kenabian dan yang lainnya. Wa indahum ala ilmin bidin, mereka mengetahui ilmu ya tentang agama ini, wa rusul dan para rasul. Ya. Ya, namun mereka tidak disebut sebagai agama samawi. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Syekh Shalih Al-Syekh membantah anggapan Yahudi Nasrani itu agama samawi. Enggak. Ya, yang dimaksud agama samawi itu yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Islam. Agama yang dibawa oleh Musa, Islam. Ya, yang dibawa oleh Musa, yang diikuti oleh Bani Israel, Islam. Yang kitabnya Taurat, Islam. Yang kitabnya Injil, Islam. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah. Ya. Nabi Isa dan para Nasrani yang di masanya mereka muslimun di zaman mereka. Taib. Mana lagi tadi? Ya. Hah? Ma hum mislal wasaniyin. Mereka tidak seperti para kaum ya, wasaniyin. Ya. Wasaniyin, penyembah berhala, wasaniyin itu. Apakah penyembah berhala dewa? Ya, penyembah arwah leluhur, ya. Dan yang lainnya. Taib. Utul fursata li yuraji'u ma indahum. Berikanlah kesempatan ya, kepada mereka supaya mereka bisa kembali memurojaah, merujuk kepada buku-buku yang ada pada mereka. Jadi kaum Nasrani, Yahudi yang jadi ahli zimmah, mereka diberi fursah, kesempatan untuk merujuk ke buku-buku mereka supaya mereka rujuk kembali kepada Islam. Wa yata'ammalu fil Quran, supaya bisa mereka memperhatikan apa yang terdapat di dalam Quran. Wa yata'ammalu fi ma indahum, juga memperhatikan apa yang ada di agama mereka supaya mereka merujuk. Fa yajidu annal Quran yatawafaqu tamaman ma Taurat wal Injil salimaini min at-tahrif. Tentu mereka akan mendapati Quran itu selaras ya. Tamaman, selaras secara sempurna, maksudnya betul-betul selaras dengan Taurat dan Injil yang selamat dari tahrif ya, dari distorsi, dari penyelewengan. Al-baqiyaini yang tetap masih eksis ala aslihima ya, sesuai dengan keorisinalannya. Kama anzalallah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama sebagaimana yang Allah turunkan. Fala khilafa bainal kutubi as-samawiyah annaha kullaha min indillah. Maka enggak ada perbedaan di antara buku-buku samawiyah, Quran, Taurat, Injil, bahwasanya semuanya itu dari sisi Allah Jalla wa Ala fi umuril aqaid, dalam perkara akidah semuanya. Amma umurul muamalat, kalau yang sekarang ya, yang Injil ya, yang sudah ini Injil sekarang itu sudah ditahrif. Walaupun mereka enggak mampu mentahrifnya secara sempurna karena masih ada sisa-sisa ya. Itu diungkap oleh Dr. Zakir Naik ya, beliau yang paling ahli ya dalam hal ini setelah gurunya sebelumnya Ahmad Didat ya rahmatullah alaihi ma. Amal umur muamalat, muamalat wal halal wal haram, adapun perkara muamalah halal haram, fahiya takhtalifu bihasabi syara'i, tentu berbeda sesuai dengan syariatnya. Bihasabi hikmatillahi jalla wa ala, sesuai dengan hikmah Allah Ta'ala. Fi kulli waqtin bihasabi, ya setiap waktu itu disesuaikan dengan zaman-zamannya. Baik. Gantian harga, baca harga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, walakinnal aqaida laysa bainal kutubi was-samawiyyati fiha ikhtilafun abadan, annahu la yu'badu illallahu jalla wa ala, wa anna ibadata ghairihi batilatun. ajma'atil kutubus samawiyatu wa ajma'atil rusulu wa ajma'al muslimuna min qadimil khaliqati ila akhiril khaliqati ala anna al-ibadata la takunu illa lillahi wa anna man abada ghairallahi fa innahu yud'a ila ibadatillahi fa in asarra fa innahu yuqatalu daf'an likufrihi wa syarrihi wa li'alla yantashiral kufru fil ardi wa yahtajja bihil mukhalifu falau kana an-nasu ahraran wal ikhtilafun fid dini kama yaquluna mahtaja an-nasu ila ba'sir rusuli wala ila inzalil kutubi wa innaman nasu ahrarun wala ahadun yud'a wala ahadun wala ahada yud'a wala ahada yuqatalu wala ahada tufradu alaihi aljizyatu wala alkhudu'u lil islami fahum ahrarun kama taquluna. Al-qawlu al-thalithu anna qawlahu la ikraha fid dini khasun bil yahudi wan nasara qila innahum aslama minhum nasun faradu ay yaqrahu auladahum ala dukhuli fil islami fawahu anzala hadhihi fi annahum la yakrahuna wa amma qawluhum la ikraha fid din annahu mahmulun ala ikhtiyari wal hurriyati fahadha amrun batilun la dalila alaihi minal qur'ani bal adillatu syar'i kulliha taruddu ala hadha kulluha taruddu ala hadha wa adillah. Baik. Lanjut wa qawluhu faman yakfur bitagut. Wa qawluhu faman yakfur bitagut sabaqa lana an qulna inna hadhihi hiya ma'na la ilaha illallah alladhi sabaqa lana an qulna inna hadhihi hiya ma'na la ilaha illallah. Enggak ada ayahnya. Inna hadhil ayata. Nah, ini enggak ada langsung. Enggak ada. Kalau di cetakan lana ada al ayahnya ya. Terus alladhi yakfuru bitaguti hadha ma'na la ilaha wa yu'minu billahi hadha ma'na illallahu fa fiha ma'na an-nafyi wal isbati alladaini fi la ilaha illallahu. Baik. Walakinnal aqaida laysa bainal kutub as-samawiyyati fi ikhtilafun abada. Namun pada perkara akidah itu tidak ada perselisihan di antara kutub-kutub samawiyah selama-lamanya. Antara Quran, Taurat, Injil itu enggak ada. Semuanya ya, Taurat, Injil memerintahkan agar beribadah hanya pada Allah, apalagi Quran. Annahu la yu'badu illallahu jalla wa ala, bahwa tidak ada yang diibadahi kecuali Allah jalla wa ala. Dan bahwa peribadatan selain Allah adalah batil. Ini sepakat semua kutub-kutub samawiyah. Sepakat semua para rasul, apalagi tadi. Ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ibudullah wajtanibut tagut. Enggak ada rasul ya yang tidak mendakwahkan tadi ya tauhid, mengajak umat beribadah pada Allah dan meninggalkan tagut, peribadatan yang disembah selain Allah. Ya, wa ajmal muslimuna min qadimil khaliqa ila akhir khaliqa ala annal ibadata la takunu illa lillah. Dan kaum muslimun semua sepakat dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan bahwasanya ibadah itu tidaklah kecuali diberikan hanya pada Allah. Dan bahwa barang siapa yang beribadah pada selain Allah, ya, maka dia didakwahkan, diseru, diajak untuk beribadah pada Allah. Fa in asarra, kalau dia ngeyel terus-terusan dalam kekafirannya, fa innahu yuqatalu, maka dia diperangi. Kenapa diperangi? Daf'an likufrihi wa syarrihi. Untuk menolak ya, kekufuran dan keburukannya. Li'alla yantashira al-kufru fil ard. Supaya kekufuran yang ada pada dia itu tidak menyebar di muka bumi, supaya tidak nular kepada yang lain, ya, dan supaya orang-orang yang mukhalif, yang menyelisih agama Islam ini tidak berargumentasi dengan kekufuran yang ada pada dia. Kalau kan nasu ahroron, ya, walah, seandainya manusia itu bebas dibiarkan beragama dengan agama apa saja, ya, dan tidak ada perbedaan dalam agama ini sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, maka manusia enggak butuh kepada diutusnya Rasul, pengutusan Rasul oleh Allah. Enggak butuh diturunkannya kitab-kitab, ya, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur. Ya, manusia bebas. Ya, wala ahada yuda, tidak ada seorang pun yang didakwahi. Enggak ada seorang pun yang diperangi. Wala ahada tufradu alaihi aljizyatu. Enggak ada seorang pun yang diwajibkan bayar jizyah. Ya, enggak ada seorang pun yang wajib tunduk pada Islam. Ahum ahrarun. Mereka bebas waktu itu. Sebagaimana yang kalian katakan, wahai liberal. Ya. Baik. Ini dua tafsir dari la ikraha fiddin. Nah, ini dihafalin ya, dua tafsirnya. Ya, tafsir yang pertama apa? Ayat tersebut mansukh dengan ayat-ayat jihad. Ya, tafsir kedua apa? Khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Ya, ketika mereka tinggal di negeri Islam dalam status ahlu zimmah, kafir zimmi, setelah mereka membayar jizya, tunduk pada hukum Islam, tidak menampakkan kekufuran, nah, maka mereka tidak dipaksa. Karena mereka sudah mau tunduk. Ya, kenapa demikian? Karena ya, ada di kitab mereka tauhid sebenarnya. Namun saya menjelaskan yang salimain, ya. Ya, yang masih yang selamat minat tahrid dari distorsinya. Ya, mana lagi tadi? Nah, tafsir yang ketiga. La ikraha fiddin itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani aja. Ya, kalau yang tadi yang kedua dengan qaid bahwasanya Yahudi Nasrani yang mereka menjadi ahlu zimmah. Kalau ini enggak, Yahudi Nasrani aja. Kila ya dikatakan sesungguhnya mereka ada yang masuk Islam di antara ada orang-orang yang masuk Islam di antara mereka. Ya, kemudian mereka ini hendak membenci anak-anak mereka masuk ke Islam, maka Allah turunkan ayat ini. Ya, fi annahum la yakrahun. Bahwasanya mereka enggak boleh faradu itu bukan yakrohun ya. Berarti memaksa akroha yukrihu ya. Mereka hendak memaksa anak-anak mereka masuk ke Islam gitu. Bukan membenci. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwasanya mereka tidak boleh memaksa ya. Namun ini tafsir yang jauh ya. Adapun firman Allah la ikraha fiddin ini mahmul dibawa pentafsirannya kepada ikhtiar. Ya, boleh memilih wal hurriyah dan bebas. Namun kata Syekh Shalih Fauzan fa hada amrun batilun. Nah, ini yang seperti ini batil ini. La dalala alaihi minal Quran. Ini enggak ada dalil dari Quran, balil adillatu syar'u kullu syar'i kulluha tarudu ala hada. Bahkan seluruh syariat semuanya dari syariat menolak hal ini. Ya, dan juga firman Allah fa may yakfur bi taghut. Barang siapa yang kufur pada taghut, ya ini kewajiban yang pertama yang wajib kita ketahui. Sabaqalana an qulna inna hadhil ayata hiya ma'na la ilaha illallah. Telah berlalu kita sebutkan bahwasanya ayat ini inilah makna la ilaha illallah. Ya. Alladhi yakfur bi taghut, maka orang yang kufur pada taghut, ya. Inilah makna la ilaha illallah, dia kufur kepada taghut. Ya, berarti ini makna la ilaha. Wa yu'min billah dan dia beriman pada Allah, inilah makna illallah. Taghut itu kan yang disembah. Segala yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Siapa yang kufur kepada sembahan selain Allah, ya, dan dia beriman pada Allah, baru faqad istamsaka. Berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat la ilaha. Itu makna la ilallah. La ilaha la nafiyah lil jins. Ya, menafikan isimnya ilah masdar ya alihayalahu ilahan ya ilah yang sinonimnya muradifnya itu abada ya'budu maknanya isim maf'ul ma'luh ya nanti ada masdar itu maknanya isim maf'ul kata bayak tubuh kitab ya kitabah kitabatan kitaban itu maknanya maktub. Kitab itu berarti mana maktub yang ditulis. Ya. Taib. Ilah ma'luh. Ya. Ma'luh. Nah ma'luh sinonimnya ma'bud. Apa itu yang diibadahi. Makanya ulama menerjemahkan la ma'budah. Boleh aja untuk mengatakan la ma'luha. Tapi ini enggak familiar. Ya. Khawatirnya orang yang kurang memahami mufradat ini, kosakata ini akan bingung. Apa ma'luh? Nah, sinonimnya ma'bud. Nah itu kufur kepada taghut, menafikan ilah, segala sesembahan yang disembah selain Allah. Dia kufur pada taghut. Wa yu'min billah, dia beriman pada Allah. Illallah, dia memberikan ibadah pada Allah. Nah itu. Makanya Syekh mengatakan yang pertama kali Allah wajibkan bagi hamba kufur pada tauhid dan beriman pada Allah. Kufur pada tauhid. Ini penting ma'rifat mana tauhid. Jangan sampai tadi ya yang sudah kita sebutkan di awal-awal. Jangan sampai ada yang alergi terhadap mana tauhid. Padahal ini kewajiban yang mendasar, yang fundamental sekali harus diketahui. Ya, krusial sekali ini. Kalau enggak paham mana tauhid, boro-boro jadi salafi yang benar, jadi mukmin yang benar aja enggak. Gimana dia mau beriman? Dikufur kepada tauhid aja enggak? Gimana dia mau kufur kepada tauhid? Tauhid aja dia enggak tahu itu apa. Apa itu tauhid? Ya. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hadza ma'na la ilaha illallah fa fiha ma'na an-nafyi wal isbat. Maka di dalam makna fama yakfur bi tagut wa yumin billah itu makna nafyu isbat. Mana penafian pengisbatan yang duanya itu nafyu isbat dua rukun la ilaha illallah. Alladzi fi la ilallah. Yang keduanya terdapat dalam la ilaha illallah. Ah. Ya, berikutnya. Fadal. Kasih siapa sebelahnya? Siapa itu? Ah. Ah, Ramon. Alomboki. Ramon. Kenapa senyum-senyum? Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu taala wa at-taghutu lafzun 'amun ma'khuzun min at-tughyani wa huwa mujawazatul haddi wa at-tawagitu anwa'un. Fa'a'zamu tawagiti man yu'badu min dunillahi azza wa jalla wa huwa radin bidhalika. Yaqulu binul qayyimi at-tawagitu kasiruna wa ru'usuhum khamsatun. Al-awwalu iblisun la'anahullahu. As-sani wa man ubida wa huwa radin. As-salisu wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Iblisu tadi ya, iblis itu gurumun sorib, jangan iblisun. Dan tuh bilang roh itu iblisan. Ya iblisun. Iblis gue ribun sorry. Ya. Alamiah ma apa tuh sebabnya? Ya, ujma. Ya. Terus. Ar-rabi'u wa man idda'a ilmal ghaibi. Al-khamisu wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Ma unzila. Ma anzala. Ma anzalallahu. Wa hadhi usu tawagiti. Al-awwalu iblisu wa huwa awwalu tawagiti. As-sani man ubida wa huwa radin bidzalika. Amma man ubida wa huwa ghairu radin bidzalika fa hadza la yusamma tawagutan. Fal malaikatu ubidu min dunillahi lakin lam yardau bidzalika wala amaru bihi. Wal masih wal masihu bain ibnu maryami maryamin ibnu maryama alaihi maryamin anak mana itu alaihi salat alaihi salatu wassalamu rasulullah ubidu min dunillahi wa ubida min dunillahi wa huwa yanha an zalika fi hayatihi wa yatabarra'u min ashabihi fala yu'badu. Ai, mana hubbanya? Fala yu'addu tagutan. Baik, cukup. Baik. Maryam kok jadi Maryamin? Nah, Maryam yang kita kenal ghairu munsharif. Kalau yang Maryamin enggak tahu tuh. Mana? Kalau Maryam ibunya Isa Remon. Alaihissalam. Ya. Tagut. Ya, ini di buku usul salasah diajarin ya. Tagut, kasirun. Ya, apa itu tagut? Lafdun amun, dia lafad umum. Makhudun minat tugyan, diambil dari kata tugyan. Melampaui batas. Fir'aun Allah sebutkan, innahu tagha. Dia melampaui batas. Wahuwa mujawazatul haddi, melampaui batas. Ya, jamaknya tawagit, jamak ya, sikoh muntahal jumu, ya tawagit, ya buat tawagit itu anwaun, tawagut itu bermacam-macam, ya di Usul Salasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan apa? Wa tawagid katsirun wa ru'usuhum khamsatun. Pentolannya itu ada lima. Iblis la'anullah wa man ubida wa huwa radin wa man da'a an-nas ila ibadatillah wa man da'a an-nas ila ibadatillah ila ibadati nafsih ya. Kemudian apa lagi? Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib. Terus yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Itu yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, di Usul Salasah. Baik. Nah, fa'adhamuhum fa'adhamu tawaghiti min man yu'badu min dunillah. Nah, yang paling dahsyatnya ini dari tawgut-tawgut yang ada yang disembah selain Allah. Wa huwa radin bidzalika, dan dia ridha. Ini qaidnya ya. Nanti ada yang diibadahi dari kalangan orang-orang soleh, para wali, nabi, malaikat. Nabi Isa diibadahi. Syekh Abdul Qadir Jilani diibadahi. Tawgut? Bukan. Qaidnya ini penting. Ya. Wa huwa radin, dan dia ridha. Ya. Nah, semuanya mengingkari. Yang orang soleh tadi, nabi, malaikat, itu semua mengingkari. Tapi mereka diibadahi. Ya. Yaqulu Ibnu Qayyim wa tawagid katsirun wa ru'usuhum khamsatun. Nah, ini tadi yang ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengutip dari Ibnu Qayyim ya. Iblis la'anullah. Siapa yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha? Siapa yang mengajak manusia untuk beribadah pada dirinya sendiri? Siapa yang mengklaim mengetahui ilmu gaib? Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah? Wa hadhihi ru'usu tawagid. Ini pentolan tagut semua. Pentolannya. Ya. Baik. Al-awwal iblis. Ya, iblis la'anallah. Ini ru'usu tawagid, pentolan dari semua tagut. Ya. Kenapa? Karena dia diibadahi. Karena dia matbu, diikuti. Karena dia muta', ditaati. Wa huwa radin bidzalika, dan iblis ridho itu semua. Dia ditaati, diikuti, disembah, diibadahi. Ditaati, diikuti, disembah itu semua dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahi barakallahu fikum. Ya, Allah taala berfirman, wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Setan berkata tatkala perkara hisab sudah selesai. Ya. Setan berkata kepada manusia yang mengikuti taat kepada dia. Ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis, Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Dan aku menjanjikan kalian, namun aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Kata iblis, saya padahal enggak punya kekuasaan apa-apa atas kalian, namun kalian mematuhi seruan saya. Ya, fastajabtum li, kalian mengikuti seruan saya. Ya, maka istijabah di sini namanya mutaba'ah, mengikuti, ta'ah, ketaatan. Jadilah iblis tagut, dia muta', ya. Dia ditaati, ya. Dia matbu', diikuti. Dia yu'bad, disembah. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Iblis wa huwa awwalu tagut, asani ma ubida min du ma huwa wa man ubida wa huwa radin. Yang disembah dan dia ridho. Amma man ubida wa huwa ghairu radin, adapun yang disembah dalam keadaan dia enggak ridho bidzalik, fahada la yusamma tagutan. Ini bukan tagut, ini penting koidnya di sini. Ya. Koidnya di sini. Ya. Kalau dia disembah namun dia enggak ridho, maka dia bukan tagut. Wal malaikah, malaikat disembah namun mereka enggak ridho. Mereka enggak pernah memerintahkan. Ya, Isa Al-Masih bin Maryam alaihissalam, beliau Rasulullah. Ya, beliau disembah. Ya, namun beliau melarang dari hal tersebut selama hidup beliau. Bahkan beliau berlepas diri dari para pelakunya, orang-orang yang nyembah beliau. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ya, turun, akan turun dengan membawa misi selain membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib. Ya, beliau berlepas diri. Ya. Fala yu'addu taghutan, maka tidak dianggap sebagai taghut. Ini nama taghut udah dibaca ini? Hah? Belum. Kasih ke siapa? Anugrah. Fadhal Anugrah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala asy-syarih hafizahullah ta'ala, wa innama at-taghutu alladhi amarahum bi'ibadatihi wa huwa asy-syaitanu, wa kadzalika al-awliya'u was-salihuna alladhina matu 'ala salahihim wa 'ala wilayatihim wa 'ala wilayatihim lillahi wa 'ala 'amalihim as-salihi. Walakin kalau wilayah kekuasaan, kalau walayah kecintaan mahabbah, berarti sini walayah ya, bukan wilayah. Nah, terus walakin ubidu ba'da mamatu wa haula'i la yuqalu lahum tawagitu la yuqalu lahum tawagitu wa innama tawagitu huwa alladhi amarahum bidzalika huwa syaitan. Baik. Nah, yang namanya taghut ialah yang memerintahkan mereka untuk beribadah kepadanya. Itu setan itu. Ya. Baik. Setan mengatakan Allah Ta'ala mengatakan innahu lakum adu mubin. Ya, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian beribadah pada setan. Beribadah pada setan itu dalam bentuk apa? Kata para ulama, bita'ati kama huwa tafsiruha. Bita'ati, dengan mentaatinya sebagaimana tafsirnya. Ya. Kadzalika awliya, demikian pula para wali, orang-orang soleh yang mereka mati ya dengan kesolehan mereka, dengan kewalian mereka, dengan amal mereka yang soleh, namun mereka diibadahi setelah kematian mereka, sebagaimana 5 orang soleh yang ada pada kaum Nabi Nuh. Maka yang disembah ini tidak disebut sebagai taghut. Yang taghut itu dialah yang memerintahkan mereka penyembahnya. Ya. Ya, semisal orang-orang yang mewasiati pengikutnya ini biasanya di kelompok sufi. Kalau saya meninggal jangan lupa nanti datang ke kuburan saya. Ya, panggil nama saya 3 kali. Ini ngeri. Ya, wa huwa syaitan. Ya, terus harga siapa? Nugraha. Ats-tsalitsu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Li'anna ba'da at-tawagiti ya'muru an-nasa bi an ya'buduhu wa yaqulu lahum innahu yastati'u an yanfa'ahum wa yadurru wa an yadurruhum wa yuhaqqiqu lahum matalibahum kama 'alaihi al-yawma tawagitu sufiyati wa masyayikhu sufiyati alladzina yaz'umuna annahum yuhaqqiquna liman 'abadahum matalibahum wa annahum yattasiluna billahi mubasharatan wa ya'khuduna 'anillahi mubasharatan wa ba'duhum yusi yaqulu idza mittu la yamna'ukum min du'ai wal istighatsatu bi Zira'un minat turabi wa halummu ila qabri watlubu minni wa ana ugithukum wa ana hadha da'an nasa ila ibadati nafsihi fahuwa taghutun. Taib. Yang ketiga, ya, man da'an nas ila ibadati nafsihi, yang mengajak manusia untuk beribadah kepada diri dia sendiri. Karena sebagian taghut memerintahkan manusia untuk beribadah kepada diri dia. Ini yang gawat ini. Ya. Ini gawat ini. Dia ngajak orang lain. Allah musta'an. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Sebagaimana ini hari ini terjadi pada togut-togut kaum sufi, masyih-masyih sufi, yang mereka mengklaim bahwasanya mereka dapat yuhakikun, dapat merealisasikan ya segala permintaan request dari orang-orang yang memberikan ibadah kepada mereka dalam bentuk doa, istighosah. Ya kenapa? Karena masyaih-masyaih sufi ini mengklaim bahwasanya mereka sudah ittisal yattasiluna billahi mubasyaratan. Sudah sampai langsung kepada Allah. Ya. Langsung. Ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Mereka ngambil ilmu dari Allah, ilmu laduni. Ya, mereka mengklaim lebih hebat pada Rasul. Kalau Rasul ngambil ilmu dari Allah itu perantara Jibril. Kalau mereka langsung dari Allah. Allah musta'an. Sebagian mereka mewasiatkan, kalau saya mati, ya. La yamna'ukum min du'a wal istighatsah bi dhira'un min at-turab. Kalau saya mati jangan sampai ada satu dhira' tanah, ya. Satu depa tanah itu menghalangi kalian dari berdoa kepadaku, beristighosah kepadaku. Kemari ke kuburan saya, minta kepada saya. Ana ughitsukum, saya akan menolong kalian. Wa ana saya akan begini, saya akan begitu. Hadza da'annasa ila ibadati nafsihi fa huwa taghut. Ini nih orang yang kayak gini yang mengajak manusia menyeru kepada diri sendiri, inilah taghut. Ya. Terus lanjut Nugraha. Ar-rabi'u man idda'a ilma al-ghaibi wa huwa al-kahinu wa at-tawagitu kuhanun kama yaqulu ba'du salafi kanat tanzilu 'alaihim asy-syayatin wa fi kulli hayyin min ahya'il arabi minhum wahidun. Falkuhanu tawagitun tawagitu. Limada? Liannahum yadda'una ilmal ghaibi alladhi ikhtassa Allahu ta'ala bihi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Baik. Ya. Yang keempat, man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Ya, man idda'a ilmal ghaib, barang siapa yang mengklaim dia tahu ilmu ghaib. Ya, maka dia termasuk bagian dari taghut. Ya, bahkan termasuk min jinsi syayatin. Ini biasanya kahin, dukun, sahir, minas sahara, para penyihir, arraf, para peramal. Ya, taghut, itu semua taghut. Kayak kemarin peramal di Indonesia, yang meramal 2021, presiden lengser, itu taghut. Ya, itu taghut. Ya, siapa namanya? Bayu, itu taghut. Itu taghut. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kama yaqulun. Ya. Kama yaqulu ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh para salaf. Ya. Dahulu setan turun kepada mereka. Di setiap kampung, dari kampung-kampung Arab, ya, ada setan satu. Ya. Maka kuhan, para dukun adalah tawagit dukun. Kenapa? Li'annahum yadda'una ilmal ghaib. Karena mereka mengklaim mengetahui ilmu ghaib yang merupakan kekhususan bagi Allah. Alimul ghaibi wasyahada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang mengetahui yang ghaib, tidak Allah tampakkan yang ghaib tersebut kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali kepada kalangan Rasul yang Allah ridhoi, sehingga Rasul tahu sebagian yang gaib, apa yang terjadi di masa mendatang, bagaimana keadaan hari kiamat. Ya, nah, cukup kali ya. Sudah berapa nih? Sudah ngantuk nih. Ya, Sudi tolong dilatihin, tandain, nanti kita lanjut lagi. Saya pikir kita dapat sampai 6 halaman ya, qadarullah. Sudah kemalaman ya. Ya, diselesai ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.